Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Jamaah sekalian yang kami hormati, rahimakumullah. Dalam kita melihat orang-orang di sekeliling kita, bahkan mungkin terjadi pada diri kita, yakni adanya kondisi saat di mana kesedihan, risau, gelisah, gundah gulana menimpa diri kita. Dan bahkan kalau kita melihat banyak orang-orang yang ketika ditimpa permasalahan yang begitu pelik dan berat sampai pada tingkatan percobaan untuk bunuh diri, bahkan sebagian sampai sudah terjadi. Ini tentu menunjukkan bahwa kondisi seorang mengalami kesempitan hidup, jadi himpitan masalah dan seterusnya, betul-betul sangat mempengaruhi perilaku seorang hamba. Di sisi lain, kalau kita melihat juga pada banyak para hamba yang berusaha untuk menghilangkan hal-hal tadi, kemudian ingin menggapai hidup yang tenang, tentram, bahagia, tetapi jalan yang ditempuh itu keliru, salah. Bahkan tidak jarang yang sampai pada tindakan menjual agamanya demi kebahagiaan semu yang dia anggap di situ akan diliputi dengan ketenangan dan ketenteraman. Sebagaimana kemarin telah kita singgung, bagaimana ketika mereka menjadikan barometer dunia sebagai patokan kebahagiaan, terfitnah dengan dunia, mereka menjual agamanya dengan secuil dari dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kondisi dahsyatnya ujian dan cobaan hingga yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di waktu pagi seorang hamba masih muslim, masih beriman, di sore hari sudah kafir. Ada juga atau sore hari masih muslim, masih beriman, mukmin, di pagi hari sudah kafir. Kenapa bisa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Ini, jadi dua hal ini tentunya menjadi landasan untuk kita mengangkat perkara yang sangat penting. Dan dia itu tadi apa? Satu, banyaknya manusia yang tertimpa kesedihan, gundah gulana, risau, terhimpit masalah dan seterusnya, hingga berdampak pada tindakan-tindakan keputusasaan sampai pada derajat percobaan bunuh diri dan sebagainya. Di sisi lain, mereka yang berusaha ingin menghilangkan hal-hal tadi, ingin menggapai keberhasilan, ketenangan, ketentraman hidup, justru menempuh jalan-jalan yang tidak dituntunkan oleh syariat. Baik, maka tentu di sini kita penting untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya seorang hamba di dalam menghadapi himpitan permasalahan. Bagaimana yang seharusnya seorang hamba di dalam menghadapi kondisi datang musibah, kesedihan, gundah gulana, dan seterusnya. Dan bagaimana jalan-jalan yang bisa dia tempuh untuk menggapai kehidupan yang bahagia, yang tenang, yang tenteram. Maka jamaah sekalian, barakallahu fikum, insyaallah mulai malam hari ini dan malam-malam berikutnya kita akan mengambil faedah dari salah satu kitab yang kecil, kecil secara bentuknya tetapi begitu luas faedah yang terkandung di dalamnya, yaitu kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk menggapai kehidupan yang bahagia, yang ditulis oleh Al-Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sehingga harapan kita adalah kita sebagai seorang Muslim memiliki ilmu di dalam menghadapi himpitan kehidupan ini. Ketika datang musibah, ketika datang kesulitan, datang saat sedih, risau, gundah gulana dan seterusnya, bagaimana kita menghadapinya? Dan tentunya juga kita mengetahui ilmu bagaimana wasilah-wasilah, jalan-jalan yang bisa kita tempuh untuk kita menggapai kehidupan yang bahagia dengan wasilah atau jalan yang sesuai dengan bimbingan dari syariat Islam ini. Baik, jemaah sekalian yang kami hormati rahimakumullah, langsung saja kita baca mukaddimah, pendahuluan dari penulis, di mana setelah beliau rahimahullah memuji Allah, kemudian membaca dua kalimat syahadah serta bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qala rahimahullah, amma ba'd, fa inna rahatal qalbi wa sururahu wa zawala humumihi wa ghumumihi huwal matlabu likulli ahadin. Sesungguhnya ketentraman hati, kemudian kegembiraan hati, serta hilangnya rasa takut dan kesedihan dari hati adalah tujuan setiap orang, kata beliau. Ya kan? Dan ini betul. Semua orang menginginkan ini, baik dia Muslim ataupun kafir, baik dia orang yang baik atau orang yang jahat, hakikatnya mereka semua tujuan hidupnya bagaimana dalam menjalani hidup ini hatinya tenang, tenteram, hilang segala kesedihan, rasa takut dan seterusnya. Wa bihi tahsulul hayatu thayyibah wa yatimmu as-surur wal ibtihaj. Karena dengan hati yang tenteram tadi akan terwujud kehidupan yang bahagia, akan semakin sempurna ketenangan dan ketenteraman hidup. Ya kan? Kalau seorang hatinya sudah tenang, tenteram, maka kehidupannya pun akan demikian, diliputi dengan ketenangan dan ketenteraman. Nah, kata beliau rahimahullah, walidzalika asbabun diniyatun wa asbabun tabi'iyatun wa asbabun amaliyatun. Ini yang perlu kita perhatikan untuk terwujudnya hal ini. Tadi apa? Hati yang tenang, hati yang tenteram. Itu terdapat sebab-sebab. Satu, sebab diniyah, sebab yang bersifat keagamaan. Yang pertama, sebab yang bersifat apa? Keagamaan. Artinya sebab-sebab yang di situ dituntunkan dalam agama. Secara syar'i disebutkan bahwa siapa mengerjakan ini dia akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman. Ini sebab apa? Diniyah yang bersifat agama. Contohnya apa? Contohnya misalkan sholat. Ya kan? Contohnya apa? Sholat. Sholat itu bagi kaum mukminin adalah perkara yang menjadi sebab tenangnya hati, tenteramnya hati. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu, muadzin beliau, ya kan? Beliau berkata kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna bis shalah." Wahai Bilal, ya kan? Kumandangkanlah azan, kemudian kumandangkanlah iqamah, arihna bis shalah. Tentamkanlah hati kami dengan salat, kata beliau. Arihna bis shalah. Tentramkanlah hati kami dengan salat tersebut. Ini menunjukkan berarti apa? Ibadah salat adalah sebab bagi ketenangan dan ketenteraman hati. Dan ini sebab apa tadi? Diniyah. Sebab yang bersifat keagamaan. Yang kedua kata beliau, asbabun tabi'iyatun, sebab-sebab yang bersifat tabiat. Artinya, terkadang seorang bisa memperoleh tadi hati yang tenang, tenteram dan sebagainya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mentabiatkan pada dirinya sifat-sifat positif. Seperti penyabar, tenang, santun, ya, tidak gampang emosi. Yang dengan itu ya dia menjalani hidupnya dengan bahagia. Ada problem, ada masalah, dia tenang. Dihadapi dengan sabar. Diurai permasalahannya satu demi satu. Karena memang sudah Allah tabiatkan demikian dia. Ini sebab yang sifatnya tabi'iyah. Ini sebagaimana kita lihat dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Asyaj Abdul Qais. Beliau bersabda pada sahabat ini, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-anah." Sesungguhnya Allah, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perangai yang Allah mencintai kedua perangai tadi. Apa kata Nabi? Al-hilm wal-anah, yaitu perangai penyabar dan perangai tenang. Ya, tidak terburu-buru, tenang. Ini dua perangai positif tadi yang dikatakan apa? Allah mencintai keduanya. Nah, kemudian sahabat ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima?" Wahai Rasulullah, aku yang berusaha berperangai dengan perangai tersebut, ataukah Allah yang mentabiatkanku atas dua perangai tadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Balillahu jabalaka alaihima." Bahkan Allah lah yang mentabiatkanmu di atas kedua perangai tadi. Berarti ya kan, di situ kita faham adanya memang sebab-sebab yang sifatnya tabiat, ya Allah yang mentabiatkan seseorang pada sebuah sifat yang dengan sifat itu hidupnya jadi penuh dengan kebaikan, ketenangan, ketenteraman. Contohnya tadi, pada sahabat tadi, Allah tabiatkan memiliki sifat hilm dan anah, penyabar, santun, dan juga tenang. Di sisi lain juga kita paham dari hadis itu bahwa ada perangai-perangai yang seorang mengusahakannya. Sehingga tadi sahabat tadi kan bertanya, wahai Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Wahai Rasulullah, aku yang berusaha berperangai seperti itu, ataukah Allah yang mentabiatkannya padaku? Menunjukkan ada di sana perangai-perangai yang memang apa? Butuh diusahakan. Sehingga kata Syekh di sini, sebab yang ketiga adalah wa asbabun amaliyatun, sebab-sebab yang butuh diusahakan. Artinya mungkin kadang seorang sebenarnya aslinya punya perangai, ya mungkin gampang tersulut emosinya, atau mungkin dia penakut misalkan. Tetapi ini kan sifat-sifat yang tercela, yang jika terus dia ada pada diri seseorang, akan mudah hatinya tertimpa kesedihan, mungkin tadi gundah gulana dan seterusnya. Maka ini berarti butuh sebab amaliyah, sebab yang dia usahakan berupaya untuk mengganti sifat-sifat buruk tadi dengan yang baik. Penakut, dia berusaha berganti, mengganti sifat tersebut menjadi seorang yang berani. Seorang yang semula gampang tersulut emosi, dia berlatih untuk bisa sabar. Sehingga dalam salah satu hadis pun Nabi berpesan, ya kan, la taghdab, jangan kamu marah. Radda jamiraran qala la taghdab. Nabi ulang beberapa kali, katakan la taghdab, jangan kamu marah. Nah ini ya, jadi secara umum sebab-sebab hidup bahagia tadi ada tiga tadi. Ada sebab yang bersifat keagamaan, ada sebab yang bersifat tabiat, ada sebab yang bersifat apa tadi, sesuatu yang diusahakan. Kata beliau selanjutnya rahimahullah, wala yumkinu ijtima'uha kulliha illa lil mu'minin. Dan tidak mungkin ketiga-tiga sebab ini terkumpul seluruhnya kecuali hanya pada seorang mukmin. Karena kalau orang yang mereka bukan mukminin, dari kalangan kafirin, orang-orang kafir, musyrikin, betul mungkin ada sebab-sebab yang sifatnya tabiat. Ya, betul di sana mereka melakukan usaha, tapi sebab-sebab yang bersifat keagamaan jelas mereka tidak akan bisa. Dan juga sebab-sebab yang sifatnya tadi diusahakan, ya, mereka kurang terpacu nantinya. Karena apa? Tujuannya dunia. Jadi kadang kurang terpacu. Beda kalau kaum mukminin, kadang mereka mencari sebab-sebab yang sifatnya diusahakan tadi, di sana terpacu karena fadilah yang begitu besar yang Allah janjikan. Tidak hanya di dunia kebahagiaannya, nanti sampai di akhirat. Sehingga betul kata Syekh di sini, sebab-sebab tadi tidak akan terkumpul secara keseluruhannya kecuali hanya pada orang mukminin, kaum mukminin. Wa amma man siwahum fa innaha wa in hasalat lahum min wajhin wa sababin yujahidu uqala'uhum alaihi fatathum min wujuhin anfa' wa athbat wa ahsan halan wa ma'ala. Adapun bagi selain mereka, selain kaum mukminin, sesungguhnya sebab-sebab tadi meskipun terwujud pada mereka sebagiannya, ya, terwujud sebagian sisi-sisinya tadi yang memang kata beliau para pakar-pakar mereka bersungguh-sungguh untuk bisa mengetahui dan mewujudkan hal itu. ya kan, pakar-pakar yang mempelajari tentang apa istilahnya, psikologi atau apa gitu, kejiwaan dan sebagainya, kan berusaha mengetahui apa sebab-sebab yang menjadikan hidup seorang tenang, tenteram dan sebagainya. Betul mereka bersungguh-sungguh untuk bisa mengetahui hal-hal tadi, tetapi tentunya akan terluput dari mereka sisi-sisi lain yang lebih bermanfaat, lebih bagus, lebih kokoh, baik itu yang sifatnya jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya tadi, karena tidak adanya keimanan. Nanti akan datang dijelaskan beliau bagaimana peran pokok keimanan di dalam menentukan seorang itu bahagia atau tidak, seorang itu tenang atau tenteram tidak hidupnya. Maka beliau sebutkan di sini, walakinni sa'adzkuru bi risalati hadhih ma yahduruni minal asbab li hadha al-matlab al-a'la alladhi yas'a lahu kullu ahad. Ya, saya akan sebutkan dalam risalah ini apa-apa yang memang hadir dalam benakku dari sebab-sebab yang bisa mewujudkan tujuan yang mulia ini, yang mana setiap orang itu tentu mengusahakannya. فَمِنْهُمْ مَنْ أَصَابَ كَثِيرًا مِنْهَا فَعَاشَ عِيشَةً هَنِيئَةً وَحَيَّ حَيَاةً طَيِّبَةً. Maka di antara hamba-hamba Allah ada yang bisa mewujudkan banyak dari sebab-sebab itu sehingga dia pun akan hidup dengan tenang, hidup dengan tenteram. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْفَقَ فِيهَا كُلِّهَا فَعَاشَ عِيشَةَ الشَّقَاءِ وَحَيَّ حَيَاةَ التَّعَاسَةِ. Dan di antara mereka ada yang terluput sama sekali dari seluruh sebab-sebab tadi sehingga dia pun akan hidup dengan sengsara dan menderita. Artinya beliau akan sebutkan sebab-sebab tadi. Kalau kita bisa semakin banyak mencoba mewujudkan sebab-sebab tadi, maka insya Allah hidup kita akan penuh dengan ketenangan, ketenteraman. Tapi kalau kita terluput dari sebab-sebab tadi, bahkan mungkin sebagian pihak, sebagian orang sama sekali terluput seluruh sebab-sebab tadi, dia pun akan hidup dengan penuh kesengsaraan dan penderitaan. Wa minhum man huwa bain wa bain bihasabi ma wuffiqalah. Di antara manusia ada yang antara ini dengan itu, tengah-tengah. Artinya dikatakan hidupnya bahagia, ya tidak begitu. Dikatakan hidupnya sengsara juga tidak terlalu, gitu kan? Bain wa bain bihasabi ma wuffiqa lah, sesuai dengan apa yang dia diberi taufik untuknya. Artinya dengan taufik dari Allah lah dia bisa mengerjakan mungkin beberapa sebab yang dengannya sekadar atau seukuran itulah dia menggapai kebahagiaan. Wallahul muwaffiq wal musta'an bih ala kulli khairin wa ala daf'i kulli syarrin. Nah, jamaah sekalian yang kami hormati rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada sebab yang pertama. Sebab yang pertama yang beliau sebutkan di sini, kata beliau rahimahullah, al-imanu wal-amalu salihu. Keimanan dan amal salih. Keimanan dan amal salih. Wa a'zamul asbabi li dhalik wa asluha wa ussuha huwal iman wal amalus salih. Sebab terbesar untuk terwujudnya hidup yang tenang dan tenteram tadi, bahkan beliau katakan merupakan pokok dan landasannya, yaitu keimanan dan amal salih. Maka dari sini kita faham betul, kalau ada orang mengklaim diri mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, mencari ketenteraman, tapi justru menjual keimanannya, hakikatnya justru dia telah menjual kebahagiaan hidup yang hakiki dengan sesuatu yang itu hakikatnya penderitaan bagi dia di dunia dan di akhirat. Maka kalau orang pengen bahagia, sudah ini pokok landasannya iman dan amal saleh. Sehingga sekali lagi, siapa yang jalannya berkelak-kelok di dalam mencari jalan kehidupan yang tenang dan tenteram ini, pakai cara itu, ya, dengan cara-cara yang di situ ada kemaksiatan, bahkan kepada kesyirikan, kekufuran, itu demi Allah tidak akan sampai mereka kepada kebahagiaan yang hakiki, ketenteraman hidup yang hakiki, tidak mungkin. Mungkin zahirnya iya. Orang lihat, oh itu sekarang sukses setelah begini-begini. Zahirnya. Tapi hatinya demi Allah penuh dengan kesempitan dan penderitaan. Berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Maka kemudian beliau di sini bawakan dalil yang menunjukkan hal ini. Qala ta'ala man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa beramal saleh. Barang siapa apa? Beramal salih. Artinya dia mengamalkan amal-amal kebaikan yang dituntunkan dalam syariat ini. Sholatnya dijaga. Ya, bagi yang laki-laki berjamaah di masjid. Kemudian dia juga baca Qur'annya, Masya Allah, rutin. Kemudian dia, barakallahu fikum, sadaqahnya pun demikian. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar demikian. Akhlaknya pun demikian. Amalannya demikian. Penuh dengan kejujuran dan seterusnya. Semua amal-amal salih dengan makna yang umum. Segala bimbingan-bimbingan syariat dia amalkan semampunya. Min dzakarin aw unsa, dari kalangan lelaki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia seorang yang beriman pada Allah, maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh benar-benar kami akan berikan padanya kehidupan yang tenteram. Di situ ya dikuatkan dengan dua penguat. Ya, ada lam taukid. Ya kan? Fala dalamnya. Fala, lanya lam taukid penguat, dan juga nun taukid pada falanuhyiyanna. Itu kalau dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan penguatan. Artinya betul-betul Allah janjikan fala nuhyiyannahu, sungguh benar-benar kami akan berikan padanya kehidupan yang tenteram. Ini janji Allah yang sering kita mendengar bahwa Allah itu apa? Dalam firman-firman-Nya la yukhliful mi'ad, tidak menyelisihi janji. Allah tidak menyelisihi janji. Tidak cukup ini balasan dari Allah, walanajziyannahum, dan sungguh benar-benar kami akan berikan balasan kepada mereka di dunia ini maupun di akhirat kelak, ajrahum, pahala mereka itu, bi ahsani ma kanu ya'malu, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi balasannya dari Allah jauh lebih baik dari amal saleh yang mereka kerjakan. Baik balasan di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Maka beliau pun menerangkan setelahnya, fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jama'a bainal iman wal 'amali shalih bil hayati thayyibah fi hadhihi ad-dar wa bil jazail hasan fi hadhihi ad-dar wa fi daril qarar. Maka Allah Ta'ala mengkhabarkan dan menjanjikan bagi siapa yang mengumpulkan dua sifat ini, yaitu iman dan amal saleh. Ini iman dan amal saleh. Allah janjikan berupa kehidupan yang tenteram di dunia ini, balasan yang baik di dunia ini, dan juga balasan yang baik nanti di negeri kekekalan, yaitu di akhirat. Jamaah yang kami hormati, rahimakumullah. Kemudian di sini beliau akan mencoba menerangkan apa hubungannya iman dan amal saleh dengan ketenteraman hidup, kebahagiaan hidup. Apa hubungannya? Apa mungkin bisa hidupnya tenang dan tenteram walaupun sudah banyak amal saleh dia perbuat, kemudian dia juga beriman pada Allah? Dalam kondisi mungkin usaha dia pas-pasan saja. Bahkan mungkin orang menganggap dia termasuk orang-orang miskin misalkan. Apa mungkin bisa hidupnya tenang, hidupnya tenteram Padahal begitu kondisi ekonominya misalkan. Maka beliau terangkan di sini. Wasababu dzalika wadih. Sebab yang demikian itu sangatlah gamblang dan jelas. Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahih al-muthmir lil-'amal as-salih al-muslih lil-qulubi wal-akhlaqi wad-dunya wal-akhirah. Karena seorang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, ya, iman yang sahih, iman yang benar, ini menunjukkan bukan keimanan yang hanya klaim semata, tapi iman yang benar yang berlandaskan ilmu. Seorang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang iman yang benar itu akan membuahkan amal salih, sehingga akan menjadikan baik hatinya, menjadikan baik akhlaknya, sehingga baik pula dunia dan akhiratnya. Orang yang seperti ini, kata beliau, ma'ahum usulun wa ususun yatalaqawna fiha jami'a ma yaridu alaihim min asbabis sururi wal ibtihaj wa asbabil qalaq wal ham wal ahzan. Bersama mereka itu nanti akan terdapat landasan, terdapat pondasi untuk mereka menghadapi seluruh perkara-perkara yang akan menerpa kehidupan mereka. Dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, ataupun perkara-perkara yang bisa mendatangkan kerisauan, kesedihan, maupun ya kekhawatiran, penderitaan. Jadi mereka siap. Orang yang beriman dengan iman yang benar, iman yang sahih tadi, dia akan memiliki pondasi, memiliki landasan di dalam menghadapi segala kondisi yang menerpa kehidupannya, sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab kegembiraan ketika datang, siap di dalam menghadapi perkara itu, dan juga ketika datang sebab-sebab kesedihan, ya, kerisauan, udah gulana, siap pula menghadapi hal itu. Bagaimana rinciannya? Beliau terangkan, yatalaqawna al-muhabba wal-musarra biqabulin laha wa syukrin alaiha wa isti'malin laha fima yanfa'. Mereka akan menghadapi perkara yang itu disenangi, dicintai dengan penerimaan yang diiringi syukur kepada Allah. Mungkin dapat rezeki, usahanya dapat laba besar, ya, macam-macam ya kan, ada hadiah mungkin atau apa. Dia akan menghadapi dengan penerimaan dan rasa syukur kepada Allah atas nikmat tadi, wasti'malin laha fima yanfa', kemudian menggunakan karunia tadi untuk perkara yang bermanfaat, artinya untuk kebaikan. Fa idza ista'maluha ala hadzal wajhi ahdatha lahum min al-ibtihaji biha. Nah, kalau mereka sudah menggunakan hal-hal tadi untuk sisi positif seperti ini akan memunculkan perkara lain berupa kebahagiaan dan ketenangan. Artinya begini, kita dapat kebaikan, itu sudah bikin gembira. Kalau kita berhasil menundukkan hawa nafsu, menggunakan hal ini untuk yang bermanfaat, itu akan mendatangkan kebahagiaan berikutnya. Wattama' fi baqa'iha wa barakatiha, juga hatinya diliputi harapan bahwa Allah akan menjaga nikmat ini, Allah akan memberikan barokah terhadap nikmat ini. Ya kan janji Allah, Bang? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur, sungguh benar-benar aku akan tambah kalian. Sehingga kita ketika menggunakan untuk hal-hal yang baik tadi, kita ada harapan penuh kepada Allah. Allah akan jaga nikmat ini akan berbarokah. Jadi walaupun sedikit kelihatannya secara zahir, tapi karena barokah cukup dan bermanfaat. Ya kan? Misalkan harta, uang, ya, dia cuma dapat segitu, tapi karena barokah cukup untuk keluarga. Karena barokah, ya, sehat-sehat sekeluarga. Karena barokah, anak-anaknya nurut, dan seterusnya. barokah. Waraja'a thawabi asyakirin, juga hatinya diliputi rasa harap, ya, ganjaran dari Allah kepada orang-orang yang mau bersyukur. Nah, semua itu kebahagiaan-kebahagiaan yang menyusul. Umuran azimatan tafuqu bi khairatiha wa barakatiha hadhihi al-masarrat allati hiya thamaratuha. Jadi hal-hal tadi itu menjadi kebahagiaan-kebahagiaan baru yang justru dari satu sisi mengungguli rasa gembiranya yang pertama tadi. Ya kan, orang dapat nikmat senang, orang dapat nikmat bahagia. Ya, tapi kalau dia iringi dengan hal-hal tadi, dia syukur, dia terima nikmat tadi dengan penuh kesyukuran pada Allah, digunakan untuk yang bermanfaat, mengharapkan ya barokah dari Allah. Itu jika dia bisa lakukan, mendatangkan ketentraman-ketentraman baru, kebahagiaan-kebahagiaan berikutnya yang jauh mengungguli daripada rasa senangnya yang pertama tadi ketika mendapatkan kenikmatan. Dan ini tentunya hanya bisa dirasakan oleh mereka, orang-orang yang sudah mengamalkan itu. Jadi dapat nikmat ini senang, gembira. Begitu dia gunakan untuk hal-hal yang tadi, dia syukuri alhamdulillah, rezeki dari Allah. Digunakan untuk yang bermanfaat, ini. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah, dia mengharapkan barokah di sisi Allah. Itu mendatangkan ketenangan-ketenangan berikutnya yang jauh lebih besar ketimbang ketenangan yang pertama, kesenangan yang pertama. Sebaliknya, wa yatalaqawna al-makariha wal-mudar wal-ham wal-gham bil-muqawamah lima yumkinuhum muqawamatahu. Di sisi lain, mereka orang yang punya iman tadi punya landasan apa? Untuk menghadapi musibah-musibah, madarat-madarat, kesedihan dan seterusnya, mereka siap menghadapinya dengan apa? Muqawamah, yaitu membenahi apa-apa yang masih mungkin untuk dibenahi. Wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifuhu, meminimalisir apa-apa yang masih bisa diminimalisir. Jadi orang yang beriman itu ketika menghadapi musibah, barakallahu fikum, bisa tenang, pikirannya tetap jernih, sehingga musibah yang tadi dia hadapi, bagaimana hal-hal yang masih bisa dibenahi segera dibenahi, hal-hal yang masih bisa diminimalisir segera dia lakukan. Kebanyakan kita kan larut dalam kesedihan, wah ini saya ada musibah ini, larut di dalam menyesali hal ini, akhirnya musibah tadi semakin besar karena tidak segera dia benahi, tidak segera dia minimalisir kondisinya, karena terlalu larut dalam kesedihan terhadap musibah tadi. Tapi orang yang beriman tidak, dia segera, ini musibah, tapi mana yang bisa dibenahi, dia benahi, mana yang bisa dia minimalisir, dia lakukan. Diiringi wasabrul jamil lima laisa lahum inda bud, serta diiringi kesabaran yang indah untuk perkara yang memang ya sudah tidak bisa dia miliki lagi, untuk perkara yang sudah tidak ada kuasa untuk dia perbaiki, dia sabar. Wa bidzalika yahsulu lahum min atharil makarih min al muqawamat an nafi'ah wat tajarib wal quwwah. Maka dengan hal itu terwujudlah pengaruh-pengaruh kebaikan dari musibah tadi yang menimpa dia. Sebenarnya musibah, tapi bagi dia kebaikan. Berupa apa? Dia ada usaha membenahi dengan pembenahan yang bermanfaat, kemudian juga memiliki pengalaman dan kekuatan. Istilah mereka, orang yang beriman itu jadinya faham bahwasanya kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Seorang yang beriman itu tidak kemudian ketika gagal, ada musibah, kemudian jatuh dan terpuruk, tidak. Dia ada usaha untuk membenahi, sehingga dia pun mendapatkan pengalaman dan kekuatan. Semakin dia ada terpaan ujian dan cobaan, semakin dia kuat, semakin dia punya banyak pengalaman, dan seterusnya. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah, demikian yang bisa kita ambil kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. InsyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.